dengan pengangguran. Ya Allah, tiap hari susah makan, anak istri bertangisan jadi korban. Ya Allah, nasibku ini, bahkan mereka mencemoohkan penuh kebencian. Aku pun selalu disisihkan dari pergaulan. Telah lama ku alami hidup tiada pegangan, pengangguran. Ya Allah, tiap hari susah makan, anak istri bertangisan jadi korban. Ya Allah, akan nasibku ini, bahkan mereka mencemoohkan penuh kebencian. Aku pun selalu disisihkan dari pergaulan. Tiap hari susah makan, anak istri bertangisan jadi korban. Ya Allah, ya Tuhan Rabbul Izzati, tanamkan dalam jiwaku kesabaran. Ya Allah,